Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-23 dari bulan Rabi'inil Akhir 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 19 Desember 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Allamah Al-Syeikh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani Hafidhahullah wa Ra'ah, di dalam risalah beliau yang berjudul Ittihaful Uqul Bisharhi Thalathatil Usul, yang alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan penjelasan beliau ketika mensyarah matan yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah wa rabbuhu wal ma'bud, Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al ma'bud, yang berhak untuk diibadahi. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Jalla Jalaluh, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ila akhiril ayah. Dan satu persatu telah disebutkan tafsirnya oleh beliau hafidhahullahu wa ra'ah, sampai kepada faedah yang beliau sampaikan terkait dengan firman Allah Azza wa Jalla, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu, maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kalian mengetahui hal tersebut adalah sebuah kemungkaran, sebuah kesyirikan. Maka jelaskan di sini oleh beliau bahwasanya al-amra bil ibadati mutlaqan la yakfi, akhlisu lahul ibadah, karena al-amra bil ibadati mutlaqan la yakfi, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hanya sekedar beribadah, beribadah dan beribadah belumlah cukup, karena harus ada sisi yang lain selain ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba, selain amalan saleh yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, harus ada sisi lain, yaitu meninggalkan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk persekutuan yang diberikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka an-nafyu wal itsbat haruslah berjalan beriringan. Adanya perintah untuk melakukan ketaatan haruslah disandingkan dengan larangan untuk meninggalkan kesyirikan. Begitu pula perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus berjalan beriringan dengan tahdzir dari kebid'ahan dan kesesatan. Kita lanjutkan ikhwati fillah yarhamakumullah ucapan المصنف عليه رحمة الله قال ابن كثير Berkata al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Abu al-Fida, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Sang pencipta, zat yang menciptakan makhluk-makhluk ini semuanya, yakni pada ayat yang sebelumnya dinukilkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan umat sebelum kalian, telah menciptakan kalian pula, generasi Muhammad alaihi salatu wassalam, telah menciptakan bumi, menghamparkan bumi, meninggikan as-sama, langit, dan yang seterusnya. Maka makhluk-makhluk ini semua yang menciptakannya adalah Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Maka dialah Al-Mustahiqqu lil-ibadah, dialah satu-satunya zat yang paling berhak untuk kita ibadahi. Dikomentari sedikit oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a asy-syarhu, wa hadzal kalam wadihun bayyinun. Apa yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah adalah ucapan yang wadih, yang sangat jelas, yang tidak perlu, walaysa alaihi mazid, tidak perlu untuk kita tambahkan lagi, wala yahtaju ila ta'liqin, dan tidak perlu kita berikan komentar. Ini yang dijelaskan oleh beliau hafizahullahu wa ra'ah. Karena memang penjelasan berkaitan dengan ar-rububiyah, maha berhaknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, karena Allah telah memberikan kepada kita karunia, karena Allah yang telah menurunkan kenikmatannya, karena Allah yang telah menciptakan, karena Allah yang telah menghidupkan, dan yang seterusnya dari af'alullahi jalla sya'nuhu. Maka ini adalah satu hal yang tidak bisa diingkari, bahkan oleh mereka al-musyrikin wal-kuffar. Mereka beriman dengan tauhid ar-rububiyah, akan tetapi tidak mau beriman dengan tauhid al-uluhiyah. Kita lanjutkan ikhwati fillahi ra'akumullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islami wal imani wal ihsan. Dan diantara jenis-jenis ibadah, dan di sini nanti akan disebutkan beberapa jenis ibadah oleh al-musannif alaihi rahmatullah, dan diantara jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya, yakni agar para hambanya melakukan amalan-amalan tersebut, melakukan ibadah-ibadah tersebut, yang pertama kata beliau al-islam, agar semua mukminin, agar semua muslimin memeluk agama al-Islam, agar semua hamba Allah, lebih umum lagi agar semua hamba Allah Subhanahu wa taala, kuffaruhum wa musyrikuhum, mereka semua kembali kepada agama al-Islam, memeluk agama Allah Subhanahu wa taala yang rahmatan lil alamin, yang bisa menyelamatkan mereka dari pedihnya siksaan an-nar. Yang kedua kata al-musannif alaihi rahmatullah al-iman, keimanan, wal-ihsan, begitu pula al-ihsan. Ini adalah tiga jenis ibadah yang disebutkan pertama kali oleh musannif alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan al-islam, wal-iman, wal-ihsan ini adalah mutafawitah, bertingkat-tingkat, sehingga yang paling bawah posisinya adalah al-Islam, dan itu merupakan gerbang ketika seseorang akan beramal soleh. Karena tanpa al-Islam maka tidak akan diterima amalan ibadahnya, sebaik apapun orang tersebut, sedermawan apapun orang tersebut, tanpa adanya gerbang keislaman tidak akan teranggap amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Naik ke atasnya adalah al-Iman. Posisi al-Iman lebih tinggi daripada al-Islam, karena al-iman sudah berkaitan erat dengan perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak nampak. Arkanul iman telah kita ketahui ada 6, semuanya berkaitan dengan hal-hal yang di luar logika berpikir manusia, sehingga ketika seorang hamba belum pernah dan tidak akan pernah melihat Allah di kehidupan dunianya ini, maka dia harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampai kepada iman takdir, apakah itu takdir yang baik ataukah takdir yang buruk. Naik lagi ke atasnya amalan yang disebut dengan al-ihsan, perbuatan baik. Al-ihsan ini telah kita jelaskan pada syarah sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah pada kajian kita setiap hari Rabu, bahwa al-ihsan ini tidak akan bisa naik kepada derajat al-ihsan kecuali mereka-mereka yang sudah naik pada posisi al-iman. Jadi dia sudah berislam, dia sudah beriman, kemudian baru bisa dia naik pada tangga yang ketiga yang namanya adalah al-ihsan. Tidak mungkin seorang muslim langsung lompat dari tangga yang pertama menuju tangga yang ketiga. Kemudian kata musannif alaihi rahmatullah, wa minhu ad-du'a'u wal khawfu war raja'u wat tawakkulu war raghbatu war rahbatu wal khushu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzah wal istighatsatu wad dhabhu wan nadhru wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dan di antara amalan-amalan saleh, di antara amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah agar hambanya melakukan hal-hal tersebut, ibadah-ibadah tersebut adalah addu'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu, rasa takut kepada Allah jalla jalaluh, ar-raja, senantiasa berharap, at-tawakkul, senantiasa bertawakal, ar-raghbatu, ar-raghbatu yaitu mentarghib, semangat untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, ar-rahbatu, dia takut dari siksaan api neraka Allah jalla jalaluh, wal khusyu'u, dia khusyu' di dalam salatnya atau di dalam permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala, al khasyah, rasa takut yang disertai dengan ilmu, wal inabatu, ketika dia bertaubat, wal isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, istighatsah, talabul ghaus, menyampaikan hajatnya, juga minta perlindungan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masyakil yang ada pada dirinya, wadzabh wan nadru, begitu pula ketika seorang menyembelih dan memiliki nazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah, allati amarallahu biha kulluha lillah, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya, maka semuanya harus lillahi taala, semuanya harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan amalan-amalan ibadah telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah ta'rif atau definisi dari amalan-amalan saleh, amalan-amalan ibadah adalah segala perkara, kullu, segala perkara, ma yuhibbuhullahu wa yardah, yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, adh-dhahiratu wal batinah, apakah amalan tersebut zahir nampak ataukah batin dalam hati seseorang, seperti misalkan ar-raja, at-tawakkul, ini semuanya kaitan dengan amalan-amalan qalbiyah, dia berharap senantiasa kepada Allah, al-khauf, dia takut kepada Allah siksaannya dan yang seterusnya, ini amalan-amalan al-qalbiyah. Begitu pula ada amalan-amalan zahir seperti adzabuhu, menyembelih, an-nadhar, an-nadhar ketika dia bernazar, apabila sembuh dari sakitnya maka dia akan melakukan amalan ini dan itu dan yang seterusnya dari amalan-amalan saleh. Maka ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, semua perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu nampak ataukah tidak nampak, semuanya kata musannif alaihi rahmatullah lillahi taala, harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dipersembahkan kepada Allahu azza wa jal. Wad dalilu qauluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran ikhwati fillah yarakumullah ayyuhat talabah, intabihu li hadza, intabihu li hadhihi nuqtah. Bagaimana Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah mengajarkan, apabila kita mengucapkan satu ilmu didasari dengan al-adillah, didasari dengan dalil, gak bisa hanya sekedar bicara tanpa ada dasarnya, tanpa ada hujjah, tanpa ada burhan, kalam fadhi namanya, ucapan kosong, maka harus didasari dengan dalil, apakah Al-Quran ataukah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mungkin ijma' para sahabat, ijma' para ulama, ijma' kaum muslimin secara umum mungkin. Ini semua bentuk adillah yang kita diperintahkan untuk berdalil sebelum kita beramal amalan soleh. Jangan beramal dulu kemudian kita baru mencari dalihnya, pembenarannya. Sudah beramal sekian tahun turun temurun di satu komunitas, amalan-amalan tersebut dikerjakan, tapi dalilnya enggak ada. Setelah dituntut untuk mendatangkan dalil, baru sibuk mencari dalih. Nah, ini satu hal yang kurang tepat. Maka yang diajarkan di sini oleh musannif alaihi rahmatullah, kita mengamalkan segala amalan-amalan soleh, tujuannya khusus diperuntukkan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya? Naam. Wad dalilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Kata Allah jalla jalaluhu, wa annal masajida lillah. Akan dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah makna dari ayat ini secara global. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya setiap masjid-masjid yang ada, jangan kita sempitkan pemahaman kita, masjid yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah bangunan masjid seperti yang kita berada di dalamnya saat ini. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Tanah lapang pun bisa disebut sebagai masjid. Bahkan seluruh muka bumi disebut sebagai al-masjid. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka di muka bumi Allah jalla jalaluhu, terkhusus di masjid-masjid Allah yang memang dibangun untuk amalan-amalan ibadah ditegakkan padanya, la tad'u, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian membuat sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allah, jangan mengambil sekutu, mengambil seorang habib, mengambil seorang kiai dan yang seterusnya, atau mungkin dari kalangan malaikat, atau mungkin dari kalangan nabi, kemudian disetarakan posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia persembahkan kepada sang nabi, dia persembahkan kepada sang wali, dia persembahkan kepada sang malaikat agar mendapatkan syafa'una indallah, agar mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh, para nabi, malaikat tersebut. Ini salah, keliru. Karena amalan-amalan ibadah secara umum disebutkan oleh Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian persembahkan, apakah itu doa, al-khauf, ar-raja dan yang selainnya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang berdoa haruslah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tawakkul, bertawakal kepada Allah, haruslah ikhlas kepada Allah. Ar-raghbah, ar-rahbah, al-khauf dan yang seterusnya dari amalan-amalan saleh haruslah dia persembahkan hanya kepada Allah jalla jalaluh. La tad'u, janganlah kalian berdoa kepada Allah, janganlah kalian berdoa dengan membuat sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan syarahnya, penjelasannya oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, al-masajid jam'u masjidin wa huwa maudi'un wa huwa maudi'us salati wa makanuha. Al-masajid ini adalah jamak dari lafaz mufrad masjid. Jadi masajid merupakan bentuk dari mufrad. Masajid bentuk dari jamak mufradnya yaitu masjid. Wa huwa maudi'us salah, masjid ini adalah tempat orang mengerjakan salat. Wa makanuha, dan tempat seorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa summiya masjidan, dan kenapa dinamakan sebagai al-masjid? Minas sujud, kata dasarnya adalah as-sujud. Was-sujudu asyrafu anwa'is shalah, dan sujud merupakan salah satu bentuk, salah satu amalan yang paling mulia dari amalan-amalan ketika seorang mengerjakan sholat. Karena seperti yang kita ketahui, seorang yang mengerjakan sholat itu ada qiyamnya, ada berdirinya, ada ruku'nya, ada i'tidalnya, ada duduk di antara dua sujud, ada tahiyatnya atau tasyahud, ada juga as-sujud. Maka sujud ini merupakan asyrafu anwa'is shalah, gerakan sholat yang paling mulia. Wasawa'un kanal makanu bina'an aw ardu fada'in madamatis salatu tuqamu fihi fahuwa masjidun. Kaidah yang disampaikan oleh beliau hafidhahullahu wa ra'ah. Apakah tempat tersebut, tempat salat tadi, berupa sebuah bangunan, ataukah ardu fada', ataukah tanah lapang? Perhatikan kaidah dari beliau hafidhahullahu wa ra'ah. Apakah tempat sholat tersebut berupa bangunan seperti masjid yang ada di tengah-tengah kita sekarang, ataukah ardu fada', ataukah tanah lapang, madamatis sholah, selama sholat tuqamu fi, sholat dikerjakan, ditegakkan pada tempat-tempat tersebut, apakah bangunan atau selain bangunan, yakni tanah lapang, fahuwa masjidun, maka itu namanya masjid di dalam syariat al-Islam. Ikhwati fillah yarakumullah, seluruh bumi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali al-hammamat, toilet-toilet, kamar mandi-kamar mandi, WC-WC, begitu pula kuburan-kuburan. Dua perkara yang dilarang seorang untuk mengerjakan salat di dalamnya atau di atasnya, sehingga seluruh bahagian dari bumi Allah subhanahu wa ta'ala boleh untuk kita melakukan salat di atasnya, kecuali hammamat, toilet tadi, kemudian tanah-tanah areal pekuburan. Maka inilah yang dimaukan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah dalam menjelaskan sawa'un kana makan bina au ardu fada, apakah masjid tersebut berupa bangunan ataukah tanah lapang, semuanya disebut masjid. Sehingga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam suratul jin ayat ke-18 sifatnya umum, wa annal masajida lillah, seluruh masjid-masjid ini milik Allah, apakah bangunan ataukah tanah lapang. Semua lapangan yang dipakai untuk sujud ketika kaum muslimin menegakkan Idul Fitr atau Idul Adha di tanah lapang rata-rata, itu masjid. Sehingga tidak ada yang bisa berdalih dari kalangan kaum Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah atau yang lainnya, berdalih saya tidak melakukan kesyirikan di masjid, saya melakukan kesyirikan di tempat yang lain, di tanah lapang misalkan, atau di kuburan wali fulan, atau di ma'asyir, tempat-tempat kunjungan, ziarah-ziarah para wali dan yang seterusnya. Dimanapun kita berada, selama yang kita pijak adalah bumi Allah subhanahu wa ta'ala, kita dilarang man'an batan, larangan yang sangat untuk melakukan kesyirikan, karena jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fala tad'u ma'allahi ahadan, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Secara khusus ad-du'a yang disebutkan, akan tapi maknanya akan disebutkan, maknanya secara umum janganlah kalian beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mensyarah firman Allah jalla jalaluh, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, ay nahyun an du'ai ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Nahyun an du'a, di dalamnya terdapat sebuah larangan agar kita tidak berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi sighatu umumin, dan ini merupakan sighah bentuk yang umum. Ahadan nakiratun fi siyaqin nafi. Gimana kok bisa kita ambil faedah bahwa ini adalah salah satu lafaz yang khusus akan tetapi memiliki makna yang umum. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, akan tetapi maknanya secara umum janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Satu dalil ini saja, fala tad'u ma'allahi ahada, seorang enggak boleh melakukan raja kepada selain Allah. Dengan dalil ini seorang tidak boleh melakukan dzabah, sesembelihan selain dipersembahkan kepada Allah. Seorang tidak boleh bernazar selain kepada Allah. Seorang tidak boleh melakukan raghbah, rahbah, tawakkal, khusyuk, inabah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah dan yang seterusnya dari amalan-amalan soleh kecuali dia persembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan satu dalil ini, fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan, kata beliau, nakiratun, sebuah lafaz yang nakirah, bukan ma'rifat. Ahadan fi siyaqin nahi, ketika bentuk nakirah ini disandingkan oleh Allah jalla jalaluh dengan sebuah larangan. Wahiya ihda siyaqul umum, dan bentuk seperti ini, larangan disandingkan dengan sebuah lafaz yang bentuknya nakirah. Larangannya apa? Fala tad'u. Kemudian ada ahadan, bentuknya nakirah. Berarti ini salah satu dari bentuk keumuman lafaz, keumuman makna yang dimaukan oleh Allahu jalla jalaluh. Wal makna dijelaskan di sini oleh Syekhuna hafizahullah, dan maknanya adalah fa innahu la haqqa li ahadin fid du'ai ma'a Allah aw dunahu, wa sawa'un kana al mad'u nabiyyan aw malakan aw rajulan salihan aw insiyan aw jinniyan aw ayyi syai'. Fa innahu la haqqa li ahadin, kata beliau. Sungguh tidak ada yang berhak untuk seorang pun menerima doa, menerima amalan ibadah yang namanya addu'a dari para makhluk, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ma'allah, bersama dengan Allah, audunahu, atau Allah Subhanahu wa taala dikesampingkan. Artinya demikian. Artinya seorang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia akan melakukan kesyirikan terang-terangan, soroha. Artinya dia akan nafikan, saya tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mau berdoa kepada Kiai Fulan. Soroha. Saya tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mau berdoa kepada berhala fulaniyah, patung fulaniyah. Nah, ini namanya kekufuran. Ini namanya kekufuran. Karena tidak mau sama sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, layaknya keadaan musyrikin. Di tengah-tengah bangsa Quraisy begitu pula keadaan al-kuffar di zaman Nabi ataukah di zaman sekarang. Mereka benar-benar saraha tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sembah patung ini, tuhan ini, dewa ini dan yang seterusnya. Ini kufur. Kemudian jenis yang kedua, keadaan yang kedua, ketika seorang melakukan kesyirikan dalam tanda kutip malu-malu. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, akan tetapi malu-malu untuk melakukan kesyirikan. Jadi bagaimana malu-malunya? Ya, dia mengambil pihak-pihak yang dia anggap bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Dia mengambil pihak-pihak yang bisa dia anggap bisa untuk memberikan syafaat untuk dirinya. Akhirnya dia berdoa kepada pihak-pihak tersebut. Kuburan, wali, guru, kiai, nabi, malak, malaikat atau yang selainnya, pihak manapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'adzalik, bersamaan dengan itu, dia tetap beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini syirik akbar, syirik besar. Karena amalan-amalan soleh harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada pihak-pihak lain yang berperan pada ibadah tersebut. Maka di sini kata beliau, fa innahu la haqqa li ahadin fid du'a'i ma'a Allah aw dunahu. Enggak ada yang berhak untuk menerima amalan ibadah seseorang. Wa sawa'un kana al mad'u nabiyan, apakah yang ditujukan doa tersebut ditujukan kepada seorang nabi? Doa ditujukan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini terjadi, jangan dikira ucapan beliau ini hanya sekedar pepesan kosong. Terjadi. Kaum sufiah luar biasa salawat-salawat mereka, salawat bid'iyah. Doa-doa bid'iyah pun mereka persembahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dan yang seterusnya dari bentuk doa-doa yang unsur kesyirikan sangat kental di dalamnya. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Dan yang seterusnya. Padahal permintaannya adalah isfa'ni, berikanlah aku syafaat ya Rasulullah. Entah mereka tahu ataukah tidak, sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan memberikan syafaat minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelasnya nabi. Sosok mulia yang paling tinggi, yang ma'sum, yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika akan memberikan syafaat kepada umatnya minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tertunduk terus kepalanya Nabi alaihi salatu wassalam, minta izin kepada Allah Jalla Jalaluh agar bisa memberikan syafaat umatnya ini yang mendapatkan azab neraka, yang disiksa oleh Allah, agar mendapatkan syafaat mereka diangkat dari neraka-neraka Allah, dari azab-azab Allah. Menunduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, merundukkan kepala beliau minta izin kepada Allah Jalla Jalaluh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa. Ini ucapan Nabi sallallahu ucapan Allah Subhanahu wa taala, afwan. Ini ucapan Allah Jalla Jalaluh kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Cukup sudah permintaan izin yang engkau lakukan. Irfa' ra'sak. Wasal tu'tah, dan mintalah engkau akan kuberi wahai Muhammad. Washfa' tushaffa', berikanlah syafaat kepada orang yang engkau ingin beri syafaat kepada mereka." Minta izin Nabi alaihi salatu wasalam. Untuk apa sekarang seorang hamba meminta, "Ya Rasulullah, isfa'ni?" Harusnya kan mintanya langsung kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku kelak. minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa ada izin dari Allah Jalla Jalaluhu tidak akan bisa seorang mendapatkan syafaat. Akan tapi yang seperti ini ditalbis oleh haula al-mubtadi'ah, haula al-hizbiyah, karena memang rukun hizbiyah seperti apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin dari faedah Syekh Syuyukhina Syekh Muqbil Ibn Hadi, ada tiga rukun hizbiyah, pondasi utama dari hizbiyah: al-kadzib, wat-tadlis, wat-talbis. Nah, ini kaum sufiyah masuk kepada poin atau pondasi yang ketiga, talbis. Suka mentalbis. Jadi seakan-akan berdoa di kuburan itu boleh. Seakan-akan membaca Al-Quran di kuburan itu boleh. Syariat bahkan. Diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ditalbis umat, dibuat bingung wal'iyadzu billah oleh haula as-sufiyah. Padahal sujudnya mereka di kuburan itu bentuk kesyirikan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan syirik tersebut bisa menjadi satu hal yang baik di hadapan atba' sufiyah. Ketika para gurunya, ketika para kiainya, ketika para walinya sujud di hadapan kuburan seorang syekh atau yang semisalnya dari pentolan-pentolan mereka dari kalangan sufiyah, sujudnya mereka di kuburan itu bentuk kesyirikan besar. Bersamaan dengan itu mereka bisa mentalbis amalan syirik tersebut menjadi sebuah amalan ketaatan. Jahatnya haula, jahatnya haula al-mubtadi'ah, terkhusus as-sufiyah. Amalan kesyirikan berubah jadi amalan ketaatan. Jangan ditanya masalah bid'ah. Bid'ah sangat mudah untuk mereka balik menjadi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maulid sunnah, siapa bilang bid'ah? Yasinan sunnah, siapa bilang bid'ah? Tahlilan sunnah, siapa bilang bid'ah? Jahatnya haula al-mubtadi'ah. Wallahi mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bolak-baliknya syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi al-haq. Sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Syirik menjadi tauhid, tauhid menjadi syirik. Wal'iyadzu billah. Jahatnya mereka. Hati-hati. Hati-hati dari du'atun ala abwabi jahannam. Zahirnya du'atun ala abwabil jannah. Akan tetapi Nabi yang mengucapkan. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menyeru bukan ke syurga Allah tapi ke neraka wal'iyadzu billah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kesyirikan bentuknya sangat-sangat berbahaya kepada seorang nabi, seorang malaikat, rajulan salihan, seorang yang saleh, au insiyan, manusia biasa, au jinnian, atau seorang jin, atau siapapun dia. Tetap kita tidak diperkenankan untuk menyembahkan satu amalan dari amalan-amalan saleh kepada mereka. Doa kita harus kita persembahkan hanya kepada Allah, begitu pula amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, faman sarafa minha syai'an lighairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, barang siapa yang memalingkan amalan-amalan ibadahnya selain kepada Allah, barang siapa yang mempersembahkan amalan-amalan ibadahnya selain kepada Allah, barang siapa yang meniatkan amalan-amalan ibadahnya selain kepada Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah seorang musyrik yang kafir. Dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah, barang siapa yang mempersembahkan salah satu dari jenis-jenis ibadah, apakah yang disebutkan oleh beliau atau jenis ibadah yang lainnya, sawa'un fi dzalika ma dzakarahu syekh, apakah yang disebutkan oleh syekh, wa ma tsabata annahu ibadatun mimma lam yadhkurhu, atau ibadah-ibadah yang lain yang belum diucapkan, yang belum diberikan contoh oleh beliau, fal ibadatu yajibu an takuna khalisatan lillah, segala macam bentuk ibadah harus dipersembahkan ikhlas, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita telah mengetahui bersama bahwa sosok Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi adalah sosok yang mustahdaf, sosok yang dijadikan target oleh haula al-mubtadi'ah, sosok yang dijadikan target untuk mereka jatuhkan untuk mereka bunuh karakternya, untuk mereka hardik, untuk mereka caci maki, semuanya. Dan ucapan-ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi yang mereka anggap bisa mereka pelintir, jangankan syirik menjadi tauhid, jangankan bid'ah menjadi sunnah, ucapan a'immah, khususnya ucapan imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka usahakan untuk mereka pelintir. Dan lafaz yang ada di hadapan kita ini yang paling mereka pegang erat, dan mereka berkeyakinan, dan keyakinan ini disebarkan kepada seluruh atba'us sufiyah, atba'ul mubtadi'ah, bahwa Muhammad ibn Abdul Wahhab adalah takfiri, memiliki pemahaman mudah mengkafirkan orang lain. Dari mana? Ini dari tulisannya sendiri, dari karyanya sendiri. Ketika dia mengatakan semua orang yang melakukan kesyirikan, fahuwa musyrikun kafir, dia adalah seorang musyrik yang kafir. Ini takfir. Masa seorang muslim yang berbuat kesyirikan tidak diberikan uzur? Masa seorang muslim yang berbuat kesyirikan tidak dinasehati? Masa seorang muslim yang berbuat kesyirikan tidak dianggap sebagai ukhuwah islamiyah, tergabung pada deretan tali keimanan, ukhuwah imaniyahnya? Ini bukti bahwa Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, pencetus akidah Wahhabiyah, kata mereka, seorang takfiri. Maka kita katakan na'udzubillah minad dalali wal hawa, na'udzubillah min adamil insaf, na'udzubillahi min as-sabbi wasyatam wattuhmati wal fitnah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan-tuduhan dusta, dari celaan demi celaan, dari sekedar ucapan yang ingin mendiskreditkan, memojokkan sosok Muhammad ibn Abdul Wahhab. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi mustahdaf, dijadikan target, akan dibunuh karakternya, pokoknya menjadi orang yang paling jahat di dalam Islam. Begitu pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, sudah habis. Kalau ulama di zaman sekarang yang mereka jadikan target, yang dijadikan mustahdaf oleh mereka, adalah Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah, kita tidak akan mendengar satu pujian pun diberikan kepada tiga pentolan Wahhabiyah ini. Satu pujian pun tidak akan diberikan kepada Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kepada Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Abadan anti untuk mereka memberikan pujian kepada tiga pentolan Wahhabiyah yang kata mereka memecah belah kaum muslimin. Padahal ya Allah, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bagaimana juhud, kesungguh-sungguhan dari a'immah tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah melahirkan sekian banyak karya yang bermanfaat untuk kaum muslimin, terkhusus talabatul ilm salafiyyin. Muhammad Ibn Abdul Wahhab, tanpa perlu diragukan lagi, sekian banyak karya-karya beliau dipelajari, dihafalkan oleh anak-anak kaum muslimin. Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah, juhud, kesungguh-sungguhan yang luar biasa dalam menelaah satu persatu riwayat yang datang dari Nabi SAW, sehingga ada as-sahihah, ada ad-da'ifah karya beliau. Hadis-hadis yang sahih dikumpulkan dalam sebuah karya 20 jilid, 30 jilid, bayangkan waktu yang tidak sebentar, juhud yang luar biasa, kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Akan tetapi bersamaan dengan itu semuanya habis di hadapan mubtadi'ah wabil khusus as-sufiyah, gak ada harganya. Al-Albani mubtadi', Ibn Taimiyah mubtadi', kemudian Muhammad Ibn Abdul Wahhab, tidak sedikit dari mereka yang menghukumi bahwa beliau adalah kafir wal'iyadzu billah. Terlalu berani, jari, terlalu berani, terlalu lancang di dalam menghadapi harga diri para a'immah. Harga diri para a'immah yang harusnya dijaga habis dijatuhkan oleh mereka. Dengan ini ikhwati fillah ya ra'akumullah, sebenarnya kita bisa melihat apakah mereka ini insaf, adil ataukah tidak. Mereka senantiasa menyuarakan untuk ayo kita menyatukan umat. Ayo kita tinggalkan perselisihan. Ayo kita tinggalkan at-tabdi'. Ayo kita tinggalkan at-takfir. Ayo kita tinggalkan at-tadlil. Jangan saling menyesatkan, jangan saling mengkafirkan, jangan saling membid'ahkan. Ayo biar kita satu jalannya. Itu di satu sisi, tapi ternyata di sisi yang lain, ya subhanallah, al-a'immah as-salafiyah mustahdafun, dijadikan target-target oleh mereka. Kemana semboyannya? Katanya mau mempersatukan umat. Kemana semboyannya? Katanya mau menjadikan umat ini bersatu. Kemana? Kok jadi standar ganda? Ketika ada yang mereka benci, habis mereka jatuhkan. Padahal mereka sendiri yang berkoar-koar. Kalau ahlu sunnah mendeskreditkan, mentahdir seorang mubtadi, harusnya juga disebutkan kebaikan-kebaikannya. Kan mereka juga sholat, mereka juga bersodakoh, mereka juga puasa. Tapi giliran mereka yang mentahdir, giliran mereka yang mau membunuh karakter para ulama kita, gak ada standar tersebut. Habis sudah. Al-Albani juga sholat, Ibn Taymiyah juga sholat, apalagi Muhammad Ibn Abdul Wahab juga sholat. Ya, kenapa gak disebutkan beliau orang yang soleh? Akan tetapi, ya, kenapa? Kok kita yang dituntut untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan atau kebaikan-kebaikan, afwan, yang ada di sisi imam-imam mereka, mubtadi'ah yang ada di sisi mereka? Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi tidaklah mengeluarkan statement ini, musyrikun kafir. Semua yang melakukan kesyirikan kepada Allah adalah seorang musyrik yang kafir, bukan dari beliau sendiri, bukan dari pemahaman murni dari beliau tanpa ada dalil, tanpa ada hujjah, tanpa ada burhan. Tidak, beliau berbicara sesuai dengan kaidah yang ada, sesuai dengan manhajnya Quran, sesuai dengan manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lihat matan yang setelahnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa dalil. Ini yang Anda bilang tadi, pentingnya kita berbuat sesuatu ada dasarnya. Membuat sebuah kesimpulan ada dasarnya. Membuat sebuah kaidah ada dasarnya. Jangan sembarangan hanya sekedar beramal tanpa ada dasar. Mana dasarnya? Dicari-cari dalihnya. Ini kebiasaan ashabut tadlis was al ashabu at talbis was al ashab al kadib arkan al hizbiyah. Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi mengatakan orang-orang yang melakukan kesyirikan hukumnya musyrik kafir berdasarkan firman Allah wad-dalilu qawluhu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Silahkan buka Al-Mu'minun ayat 117 wahai atba' sufiyah, wahai ahl sufiyah Al-Ash'ariyah Al-Maturidiyah. Buka Al-Mu'minun ayat 117. Silahkan kalian takwilkan mau dari sisi mana. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflih al-kafirun. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'minun ayat ke 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada sekutu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi juga berdoa kepada asyajar, pohon keramat misalkan. Dia berdoa kepada Allah hari-harinya sholat lima waktu, hari-harinya puasa Ramadan, di bulan Ramadan dan yang seterusnya dari amalan-amalan saleh, tapi bersama dengan itu datang waktu ziarah kubur, dia melakukan kesyirikan di kuburan-kuburan, berdoa membaca Al-Qur'an dan yang seterusnya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, tidak ada hujjah, tidak ada alasan untuk mereka melakukan hal yang demikian. Enggak boleh seorang melakukan kesyirikan dari sisi manapun, enggak dibenarkan. Allah sudah baik kepada kita, diberikan kenikmatan, diberikan karunia, diberikan kehidupan, diberikan rezeki dan yang seterusnya. Sudah Allah berbuat baik untuk kita, masa kita balas kebaikan Allah dengan air tuba? Masa kita balas kebaikan-kebaikan Allah tersebut dengan kesyirikan? Enggak pantas. La burhana lahu bih, mereka enggak punya alasan untuk melakukan kesyirikan tersebut. Fa innama hisabuhu inda rabbih. Nanti hisab-hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun. ini syahidnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberuntungan, keselamatan untuk orang-orang kafir. Innahu la yuflihu al-kafirun. Orang yang kafir tidak akan selamat. Al-kafirun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Jalla Jalaluh menyebutkan waman yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, membuat sekutu bagi Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Melakukan kesyirikan dia. Di akhir ayatnya Allah mengatakan la yuflihul kafir. Mereka itu orang-orang kafir. Siapa yang mau dibantah sekarang? Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi ataukah? La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala enggak akan mungkin mereka berani membantah Allah. Kufur. Makanya hati-hati dalam memojokkan para ulama. Hati-hati dalam menggibahi para ulama. Hati-hati dalam membunuh karakter para ulama. Daging ulama beracun. Luhumul ulama masmumah. Enggak sembarangan. Para ulama yang dijatuhkan, para ulama yang didiskreditkan, para ulama yang dipojokkan, beracun daging-daging mereka. Jangan dianggap ulama di sini adalah ulama-ulamaan. Luhumul ulama masmumah, daging ulama ini beracun. Daging para ulama ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah. Karena mereka adalah memang warathatul anbiya. Innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Loh kenapa kok Wahhabiyah menyempitkan ulama hanya akidahnya ahlu sunnah? Yang menjadi pewaris para nabi adalah ahlu sunnah wal jamaah. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sehingga mubtadi'ah terhitung sebagai alim ulama. Tidak. Karena mereka tidak mewarisi akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk berbuat at-tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mereka malah mengajarkan kesyirikan. Masa ini yang disebut pewaris para nabi? Masa ini yang disebut pewarisnya para nabi? Enggak bisa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebutkan dalam hadis yang telah kita bahas kemarin, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Mereka-mereka para ulama, mereka-mereka yang selamat dari neraka Allah adalah orang-orang yang komitmen berjalan di atas jalan yang telah aku telusuri dan jalan yang telah ditelusuri oleh para sahabatku. Ditelusuri oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan yang seterusnya dari a'immah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan syarahnya oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, sammallahu Subhanahu wa ta'ala man da'a ma'ahu ghairahu kafiran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama, memberi gelar, memberi label kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, berdoa dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang kafir. Ini Allah yang menghukumi loh. Ini ucapannya Allah Jalla Jalal, firmannya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan musyrik itu kafir. Bukan Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan Al-Albani, bukan Ibn Taimiyah, bukan Ibnul Qayyim, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Syafi'i. Allah Jalla Jalal firmannya musyrikun disebut sebagai kafir. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Kata beliau, hal hunaka ilahun alaihi burhanun ma'allah? Apakah di sana terdapat ilah, sesembahan-sesembahan yang bisa dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kalla wa alfu kalla, tidak akan ada yang bisa menandingi zat Allah yang maha sempurna. Qala ahlul ilmi, kemudian beliau tutup penjelasan beliau ini dengan ucapan para ulama, hadza ikhbarun anil waqi'. Ini merupakan informasi, merupakan bentuk pengkhabaran yang berkaitan dengan realita yang ada. Al waqi'u, dan kenyataan yang ada, anna kulla ma'budin ma'allahi azza wa jal au dunahu la burhana yadullu ala haqqiyatihi al-ibadah. Segala sesuatu yang disembah bersama Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala, sekutu-sekutu tersebut, apakah pohon keramat, kuburan, kiai dan yang seterusnya dari pihak-pihak yang mereka jadikan tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. La burhana yadullu ala haqqiyatihi al-ibadah. Tidak punya dalil, tidak punya dasar bahwa mereka adalah pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan ibadah, yang berhak untuk dipersembahkan ibadah kepada mereka. Enggak ada burhan, enggak ada dasarnya sama sekali. Apa kebaikan pohon keramat kepada manusia? Apa kebaikannya kuburan para kiai kepada manusia? Enggak bisa memberikan apa-apa. Maka itulah yang disebutkan oleh para ulama, wa innama hadza ikhbarun bil waqi'. Ini merupakan bentuk pengkhabaran yang berkaitan dengan kenyataan yang ada. Memang kenyataannya demikian. Apa-apa yang disembah selain Allah atau bersama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sekutu, mereka du'afa. Melindungi diri mereka sendiri saja belum tentu bisa. Menjadikan diri mereka sebagai ahlul jannah saja belum tentu bisa. Para habaib dan yang seterusnya enggak bisa, enggak ada jaminan mereka menjadi ahlul jannah, enggak ada. Pamannya Nabi enggak dijamin sebagai ahlul jannah. Siapa habaib kok wajib masuk ke dalam syurga? Siapa yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada dasar sama sekali untuk seorang berdoa kepada selain Allah, sehingga kesyirikan azim. Kesyirikan adalah perkara yang besar yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Qur'an, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi khususnya 13 tahun di kota Mekah betul-betul memurnikan yang namanya at-tauhid. Jauhi kesyirikan, tinggalkan kesyirikan. Itu terus yang didakwahkan oleh Nabi selama 13 tahun, tidak sebentar ikhwati fillah. Lama 13 tahun mendakwahkan at-tauhid agar mereka menjauhi segala bentuk kesyirikan. Maka kesyirikan yang ada dihukumi sebagai bentuk kekufuran oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah berfirman dengan perkara tersebut. Bukan ucapan seorang manusia, seorang alim, apalagi seorang yang biasa-biasa saja di dalam keilmuannya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini insyaallah ikhwati fillah ya rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.